السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, ini insyaAllah bab pembahasan terakhir dari bab waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'. Dengan berakhir bab ini insyaAllah kita akan lanjutkan dari kitab yang lain, mungkin dari mazhab yang lain, dari mazhab Syafi'i. Tapi mungkin kemungkinan wallahu'alam selama Ramadan kita isi mungkin dengan satu bab, bab zakat dari kitab Akhsarul Mukhtasarat insyaAllah. Itu kitab mukhtasar, kitab ringkas dalam mazhab Hambali. Karena ini kita sekarang bahas kitab mazhab Hambali, Zadul Mustaqni', maka cocok dengan Akhsarul Mukhtasarat tersebut karena ringkas. Dan pembahasannya sekarang adalah apakah orang yang membunuh yang mewariskannya, apakah dia mendapat hak waris. Dia nasab, hubungan nasab ada umpamanya dia adalah saudaranya atau saudarinya dan lain-lain hubungan nasab. Tetapi qadar Allah, dia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap saudaranya tadi dan dia salah seorang ahli waris, apakah dia mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya? Hadis dalam hal ini sebagian para ulama mengatakan tidak ada hadis marfu' dari Nabi SAW yang sahih dalam masalah ini, hanya ada hadis mauquf dari Amal bin Al-As. Akan tetapi ijma' para ulama berdasarkan Sadduz Zari'ah ini menjadi dalil yang tersendiri yang kuat. Kalaulah seseorang pembunuh masih mendapat waris, maka orang saling membunuh untuk mendapatkan warisan orang lain. Ya, kembali dia dengan abangnya dan dia salah seorang ahli warisnya. Dia lihat dia dalam keadaan susah, abangnya kaya raya. Ya, bisa dia mendapatkan hak waris dari abangnya mungkin setengah, seperempat, bahkan mungkin keseluruhan harta abangnya tadi. Ya, maka dia lakukan pembunuhan agar mendapatkan warisan. Karena itu pintu ini ditutup oleh para ulama dengan ijma' mereka bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Takbir Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Faman infarada bi qatli maw muwarrisihi aw syaraka fihi mubasharatan aw sababan bila haqqin lam yarithhu in lazimahu qawadun awliyatun aw kafaratun. Barang siapa yang bersendirian dengan membunuh orang yang mewariskan, yang akan mewariskan al-muwarrisuhu, pewarisnya yang mewariskan, yang bersendirian membunuh yang mewariskan hartanya, atau dia berserikat syaraka fihi mubasyaratan untuk membunuhnya secara langsung, atau sebab-sebab lain dengan tanpa hak, maka dia tidak mewariskan harta orang yang dibunuhnya. Dan in lazimahu quwadun awdiyatun aw kafaratun, melazimkan atasnya quwad, yaitu hukuman berupa qisas, diyat atau kafarah. Nah, mu'allif berkata, Imam Hujjawi berkata, manin farada biqatli muwarrisihi, orang membunuh ahli warisnya sendirian, dia bunuh saudarinya atau saudaranya, dia sendiri yang membunuh tanpa bergabung dengan orang yang lain, ya, baik mubasyarah atau sebab. Mubasyarah itu langsung, langsung itu dia yang menembak atau dia yang apa namanya yang menebaskan senjata tajam kepada saudaranya tadi. Au sababan, menjadi sebab, atau dia menjadi sebab dia tidak bunuh langsung, tapi penyebab. Umpamanya dia gali lubang di depan rumah saudaranya dan ditutup. Jika saudaranya naik motor, lubang tersebut jatuh dan mati, atau mobilnya di situ jatuh dan mati. Ini dia kan enggak langsung ditebaskannya, tapi dia kan gali lubang. Tapi sengaja tujuannya untuk membunuhnya. Bila hak dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak maksudnya kau dengan hak dia membunuh dengan langsung atau dengan sebab. Ya, karena hak umpamanya sebagai kisos, ya, atau nanti mu'alif akan menjelaskannya dalam masalah hirabah, ya, di mana saudaranya tadi umpamanya ikut jadi begal, ya, kemudian dia adalah umpamanya keamanan negara dan ditembaknya saudaranya tadi sampai mati, ya, karena begal umpamanya, maka ini dia bunuh dengan hak, maka dia tetap mewarisinya. Akan tetapi bila dia bunuh sendiri atau bersama-sama, ya, maka dalam Islam membunuh sendiri bersama-sama hukumnya sama, ya akhi. Kalau di dalam sebagian hukum manusia, kalau orang mati dalam kondisi bersama-sama, seperti umpamanya dalam apa namanya membunuh dengan masyarakat bergombolan membunuh biasanya, ya, dalam Islam itu semuanya dibunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat kepada dia sebagai khalifah, seorang anak dibunuh oleh dua orang, suami istri, anak kecil tadi. Maka ditanyakan, apakah anak kecil yang dibunuh dua orang, pembunuhnya dua orang? Kata Umar, law tamala'a 'alaihi ahlu sun'a la qataltuhum bihi jami'an. Kalau semua penduduk Yaman, Sun'a itu, membunuh itu anak, semua penduduk Yaman aku habisin, aku bunuh, aku kisos. Ya, agar orang tidak berani, karena ya dengan satu teriakan, padahal dia belum tentu salah, belum tentu dia maling, dia mungkin belanja atau apa ribut, kemudian yang merasa gak nyaman ini teriakin maling, kan ya bisa jadi, ya. Atau andai pun dia maling handphone itu paling besar dalam syariat. Kalau harga handphonenya rubuk dinar, 1/4 dinar, 1,2 gram emas, itu potong tangan, bukan dibunuh, ya, potong tangan itu potong tangan, bukan dibunuh. Sekarang dengan diteriaki dia dibunuh ramai-ramai, ada yang injakin, ada yang pukulin, ada yang ludahin, segala macam. Itu semuanya kalau di masa Umar, ya, dibunuh semuanya. Kenapa? Agar dengan demikian orang mengerti bahwa nyawa manusia itu sesuatu yang mahal, bukan sembarangan dengan teriak, dengan satu handphone, dengan satu motor. Enggak imbang antara satu motor dengan harga nyawa, ya. Bukan berarti memudahkan, memberi kemudahan kepada orang-orang untuk melakukan kejahatan, tidak, dalam Islam ada. Ya, kalau dalam Islam dia mencuri motor dari hirs, dipotong tangannya, satu tangan, kan juga dibiarkan, ditangkap dan dipotong tangannya oleh pemerintah, bukan oleh sembarang orang, bukan oleh masyarakat ramai, seperti itu. Lam yarithu in lazimahu qawadun aw diyatun aw kafarah. Maka bila dia sengaja membunuh, ya, membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya sendiri ataupun bersama-sama dengan tanpa hak, dia tidak menjadi ahli warisnya. Jika pembunuhan tersebut menyebabkan mengakibatkan timbulnya qisas dalam syariat atau diyah. Ini qatlul 'am, pembunuhan sengaja, atau diyat ketika umpamanya ahli waris daripada yang terbunuh memaafkan, pindah kepada bayar diyat, bayar kompensasi sebanyak 100 ekor unta. Hah? itu perkiraannya sama manusia 3 miliaran, bukan satu motor, bukan satu handphone yang sama manusia. Au kafara, ini pembunuhan dengan tidak dengan kesalah sama sekali. Jadi para fuqaha membagi pembunuhan itu ada 3 bentuknya. Ada membunuh sengaja. Membunuh sengaja itu sengaja memang diarahkan ke titik mama yang mematikan pada orang tersebut dengan alat yang biasanya mematikan. Kalau dengan alat yang tidak mematikan, ya, tapi pada titik yang mematikan, ya, umpamanya jantung atau apa, wallahu a'lam, ada yang, ya, titik mematikan, dia pukul dengan apa umpamanya benda yang tidak mematikan, itu syubhul am. Ya, kalau dengan pedang pada leher ditebas mati, itu iya. Atau tangannya yang dipotong, ya. Tapi karena satu lain hal, umumnya karena beracun pedangnya seluruhnya, maka juga sengaja. Kalau syubhul am dengan benda yang tidak mematikan tapi pada titik yang mematikan. Kalau khata, tidak, umumnya dipukul dengan ini, guru mukul muridnya dengan ini, tangan. Qadar Allah, ternyata di sini ada penyakit atau apa, dan ini tidak matikan umpamanya, kan mungkin kalau ini dipukul enggak matikan, ya, atau ini yang dipukul tidak matikan, tapi dipukul pukul oleh gurunya dengan pena atau dengan apa, hanya sekedar mengingatkan anak ini bahwa perbuatannya salah, dan qadar Allah si anak wafat, meninggal. Itu namanya qatlul khata. Itu beda-beda sanksinya. Yang pertama dikisos atau diat, yang pertama, yang kedua, yang ketiga kafar, yaitu memerdekakan 60 berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kafaratu. Baik. Wasil Syekh. Qal mu'allif rahimahullahu taala wal mukallafu wa ghairuhu sawa'un. Baik orang yang telah terbebani taklif atau yang selainnya, maka hukumnya sama. Ya, baik yang membunuh tadi mukallaf atau tidak mukallaf. Nah. Karena masalah pembunuhan bukan masalah mukallaf tidak mukallafnya. Okay. Ya. Maka anak-anak yang belum cukup umur tawuran umpamanya. Nah. Anak SD yang belum balik tawuran dengan atau mengeroyok anak-anak, sering kan ya, akhir. Meroyok anak-anak yang lain. Hukumnya sama dalam syariat. Tidak bisa dikatakan dia kan belum balik atau belum terkena beban hukum, tidak. Karena ini sebab, bukan taklif. Sama dengan dia apa, hewan, Anda punya hewan. Hewan kan tidak berakal. Lalu hewan Anda itu makan bunga tetangga Anda. Bunganya bunga mahal, anggrek mahal kemahamannya, dimakan, itu harganya 2 juta. Apakah diganti oleh tuannya? Ini kan dia bilang kambing saya enggak berakal. Memang kambing Anda tidak berakal, tapi Anda akan berakal. Anda berakal, ikat kambing Anda, jangan dilepas. Ketika itu terjadi, kamu wajib mengganti. Ya, ini makanya sebab dalam persyarat sesuatu. Lanjut Ustaz. Qal mu'allif rahimahullahu taala wa in qatala bihaqqin. Wa in kutila. Naam. Bidhamma, naam. Wa in kutila bihaqqin. Qawadan aw haddan aw kufran aw bibaghin aw siyaratin aw harabatin aw shahadati warithihi aw qatala 'adil al-baghiya wa aksuhu warithuhu. Warithuhu. Naam. Wa aksuhu warithuhu. Dan apabila seseorang dibunuh dengan cara yang hak, dengan kisas atau dengan had, atau karena sebab kufur, kekufuran, au bibaghin, atau dengan kezaliman terhadap penguasa, au siyaratin, atau penyerangan, au hirabatin, au perampokan, begal, atau syahid pewarisnya, atau yang mewariskan harta, au qatala adilul baghiya, atau seseorang yang adil membunuh al-baghi, yang berbuat kezaliman, atau sebaliknya, maka dia mewariskan hartanya. wala yarithu raqiqu wala yuras. Dan seorang budak tidak mewariskan dan tidak pula mendapatkan harta waris. Wa yarithu man ba'duhu hurrun wa yurasu wa yahjubu biqadri ma fihi minal hurriyah. Dan seseorang mewariskan sebesar kemerdekaan yang dimilikinya atau sebagian dari kemerdekaan yang dimilikinya dan mewariskan dan tertutup atau mahjub sebesar kadar persentase kemerdekaan yang dimiliki. Wa man a'taqa 'abdan, dan siapa yang memerdekakan seorang budak, maka falahu 'alaihi al-wala'u wa in ikhtalafa dinuhuma. Maka bagi yang memerdekakan al-wala, walaupun berbeda agama keduanya. Wala yarithu an-nisa'u bil wala'i illa, dan seorang wanita tidak mendapatkan hak wala kecuali man a'taqna, yaitu mereka atau siapa yang memerdekakan budak wanitanya. Namsat. Wanita yang memerdekakan. Naam, wanita yang memerdekakan au a'taqahu man a'taqna, atau seseorang yang memerdekakan budak yang dimerdekakannya wanita. Ya. Dan jika dia membunuh, dibunuh karena kisos ya tadi, atau sebagai had, kisos dengan had berbeda. Kalau kisos ada hak manusia, kalau had murni hak Allah, hudud Allah, dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kisos ada hak waliul amr, ada hak Allah, ada hak manusia juga. Ya, dia membunuhnya dengan kisos, berarti dia terima waris. Atau had, dia membunuhnya, dia algojo pembunuhnya. Hah? Dia tukang algojo pembunuhnya. Ya, had, karena dia umpamanya berzina, orang saudaranya tadi berzina dan dia sudah menikah, maka dia dibunuh dengan dirajam, dilempar. Saudaranya termasuk yang melempar batu juga ke dia, dan dengan lemparan itu mati saudaranya tadi. Ya, dia tetap mewarisi. Au kufran, dia dibunuh karena kafir, ya, berpindah agama jadi murtad. Saudaranya ini yang membunuhnya, atau saudaranya ini yang menyampaikan bahwa saudara sudah kafir. Au bibaghin, atau dia seperti yang tadi, dia jadi begal dan saudaranya ini adalah umpamanya polisi yang ditunjuk untuk meringkus begal tadi, mengamankannya, mau lebaran kan, orang mau pada mudik, kesempatan biasanya para begal ramai-ramai membegal, ya. Lalu saudaranya ini yang membunuh, ternyata saudaranya ini yang mati, ini adalah yang begal yang mati adalah saudaranya, maka dia juga mewarisi. Au siyanatan, atau dia membunuh saudaranya yang akan membunuh dia dan dia mempertahankan diri. Qadar Allah, mamanya satu lain hal, mamanya saudaranya mabok atau apa gitu, pulang ke rumah atau tidak ambil pisau, dia membunuh, mau membunuh saudaranya ini. Saudaranya berusaha daf'us sa'il, menolak orang yang akan melakukan kejahatan pembunuhan kepada anda dengan semampunya. Bila bisa diselesaikan tanpa harus dibunuh, seperti umpamanya dipukul tangannya dan diikat, kalau memungkinkan itu. Kalau tidak memungkinkan kecuali harus membunuhnya, ya, seperti itu boleh dilakukan. Maka dia tetap mewarisi. Au hirabah, bagian tadi orang yang keluar dari mentaati pemerintah. Ya, itu yang bagian tadi. Bukan begal. Bagian dia bulat, yaitu satu kelompok pemberontak dari pemerintahan waliul amr yang sah, yang adil, kemudian dia membelot, membuat suatu gerakan, ya, yang membunuhnya, yang pemberontak ini dibunuh oleh saudaranya yang berada pada pihak pemerintah yang adil tadi. Maka dia tetap mewarisinya. Au hirabah, ini yang begal, atau dia membunuh saudaranya yang begal, yang jadi begal. Au syahadata warisihi, atau dia menjadi saksi yang akan mewariskan hartanya. Artinya dia orang ini saudaranya membunuh, dan dia menjadi saksi di pengadilan bahwa betul dia melihat saudaranya menembakkan senjata api kepada orang yang dibunuh ini, sehingga saudaranya menjadi dikisos oleh pemerintah, ya, dikisos hingga mati. Dia tetap mewarisi walaupun dia saudara itu mati dengan sebab persaksiannya. Tadi dengan sebab atau mubasyarah. Ini berarti dengan sebab. Ya. Aw qatala al-'adilul baghi, atau orang yang orang yang menahan diri membunuh orang yang akan menyerangnya. Ya. Wa aksuhu warithahu, dan sebaliknya juga, maka dia mewarisinya. Selesai pembahasan pembunuhan tadi. Kemudian pembahasan budak mewarisi. Wala yarithur raqiqu wala yurath. Budak tidak menerima waris dan tidak diwariskan. Budak. Wari wa yarithu man ba'duhu hurrun wa yurathu. Adapun orang yang sebagian tubuhnya merdeka, sebagiannya lagi budak, umpamanya tuannya mengatakan kalau kamu bisa beli dirimu, bayar ke saya umpamanya 2 miliar, maka kamu jadi merdeka. Dia bekerja, bayar, nyicil. Setelah 1 miliar, ya, satu dan hal, dia statusnya baru ini sudah terbayar 1 miliar. Berarti setengah tubuhnya merdeka, setengahnya masih budak. Kalau dia budak, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tapi kalau statusnya setengah merdeka, setengah budak, maka hak setengah tadi mewarisi dan diwarisi. Hak setengah yang merdeka tadi. Wa yahjibu biqadri ma fihi minal hurriya. Bila setengahnya tadi yang merdeka tadi, setengah tubuhnya merdeka, maka dia bisa menghalangi ahli waris yang lain. Namanya yang meninggal adalah bapaknya. Ya. Kalau dia cuma anak-anak satu-satu anaknya dan statusnya setengah budak, setengah merdeka. Ya, statusnya yang merdeka setengah ini menyebabkan cucu tidak dapat. Namanya bapak itu punya cucu. Bagaimana bapak itu punya anak dua laki-laki, yang satu menghilang, ternyata ditawan dan dijadikan budak umpamanya, yang satu tidak, yang saudara laki-laki yang satu lagi sudah meninggal, berarti kan ada dan punya anak laki-laki, punya cucu laki dan perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki. Dengan adanya setengah budak tadi, setengah merdeka, setengah belum, maka dia menghalangi cucu-cucu tadi untuk dapat. Tapi dia dapat cuma setengah. Wa man a'taqa 'abdan falahu 'alayhi al-wala wa in ikhtalafa dinuhuma. Orang yang merdekakan budak, maka dia menjadi wali. Menjadi wali budak tersebut. A beli si B. Ya. Kemudian dia mengatakan, "W, engkau merdeka karena Allah. Terserah engkau mencari nafkah segala macam, tidak ada hubungan," kata dia. Si B ini menjadi kaya raya, kemudian berdagang kaya raya dan wafat. Tidak ada ahli waris nasabnya, dia tidak nikah, tidak ada anaknya. Ini yang A yang merdekakan tadi menjadi ahli warisnya, mewarisi seluruh harta yang tadi. Wa in ikhtalafa dinuhuma, sekalipun agama keduanya berbeda, umpamanya agama si budaknya Nasrani umpamanya. Wa la yarisun nisa'u bil wala illa man a'taqna aw a'taqahu man a'taqna. Dan para wanita tidak mewarisi dengan wala, dengan perwalian tadi, kecuali wanita yang merdekakan, ya, memerdekakannya, atau memerdekakannya wanita yang merdekakan, seperti itu. Kalau enggak, dia tidak saling, tidak seorang wanita tidak mewarisi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ustaz, pendengar dan pemirsa JTV, demikian alhamdulillah telah tuntas dari penjelasan dan syarah bab yang terakhir dalam bab waris. Dan alhamdulillah, kita langsung memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa JTV untuk bersoal jawab, untuk memperdalam pembahasan, atau bagi Anda yang ingin mendapatkan penjelasan tambahan dari apa yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi ini, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umu Abdillah di Mamuju, Ustaz. Ah, taip. Umu Abdillah di Mamuju. Makasar ya, Umu ya. Taip, silakan. Pertanyaan saya, Ustaz, untuk memperjelas materi yang tadi, Ustaz. Nah. Itu budak tidak diwarisi, jadi pemahaman pertanyaan saya, jadi kalau budak mati tuannya, dia otomatis merdeka atau bagaimana, Ustaz? Budak bila tuannya mati, budak itu sama dengan harta, dia diwarisi tidak mewarisi dia. Nah. Ya, bila tuannya mati, dia bagaikan harta warisan yang lain, sama dengan rumah, sama dengan mobil dan lainnya. Budak menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli waris daripada tuannya tadi. Baik, mafhum insyaAllah. Demikian jawaban Ustaz, jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Budi. Ibu Budi di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya tentang waris, Ustaz. Iya. Kakak ipar saya, kakak suami, kakak ipar saya, itu wafat, meninggal. Bentar, Ibu. Yang ini mau ditanyakan pembagian warisnya, kah? Ingin ditanyakan pembagian warisannya, Umu? Iya, benar. Baik. Iya, benar. Nama kakak ipar itu namanya siapa? Namanya Ibu Ana. Ibu Ana wafat. Kapan wafatnya, Ibu? November 2021. Baik. Terus? Meninggalkan suami, kemudian orang tuanya masih ada, orang tua Ibu Ana. Orang tua Ibu Ana masih ada, Ibu. Ibu mesti meninggalkan ibu. Meninggalkan ibu. Suami. Ya. Anak berapa? Anak dua, satu putra, satu putri. Satu perempuan, satu laki. Ya, hanya ini yang dapat warisannya, Ibu, ya. Oh, yang, iya, yang lain tidak. Ibu seperenam, kata Allah. Suami, karena ada anak, dapat seperempat. Anak laki dan perempuan mengambil sisa. Kemudian disamakan penyebut 6 dengan 4, rekanya berarti adalah 12. 12 bagi 6 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Sisanya 7. 12 kurang 5, sisa 7. Sisa 7 akan dibagikan anak laki-laki, kata Allah, 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti dibagi 3. 7 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 12 untuk menyamakan penyebutnya semuanya, berarti menjadi 36. 3 dikali 2 6, 3 kali 3 9. Nah, laki-laki ini 7 dikali 2 karena dia 2 bagian, berarti 14. Anak perempuan 7 bagian, maka seluruh harta Ibu Ana dibagi seperti itu, dibagi 36. Oh ya, cukup, Umu. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan difoto, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khair, Ibu Budi di Jakarta, silakan difoto dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Umu dan keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Widi di Tangerang. Pak Widi. Tangerang. Baik, silakan di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz, mau perdalam pembahasan tentang budak Ustaz. Iya. Untuk masa sekarang yang mana tidak ada budak, apakah sama dengan pembantu Ustaz? Kalau memang pembantu, kemudian enggak, apakah budak dia dapat bukan pembantu? Enggak. Ya. Ya, budak itu manusia yang dapat dalam rampasan perang. Dan dia non muslim. Ya. Dan dia non muslim. Maka itu adanya budak. Ya. Dan dia non muslim tinggal negara muslim diperjualbelikan. Sama seperti barang statusnya. Ya. Dan yang budak laki-laki tidak ada kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah, karena dia mengikuti kewajiban pada tuannya. Ya. Adapun pembantu atau karyawan atau apa namanya asisten pribadi rumah tangga atau sopir Anda, itu mereka manusia merdeka. Ya, mereka manusia merdeka yang Anda akadnya dengan dia ijarah gaji. Anda gaji dia. Bukan budak. Kalau budak itu adalah Anda, budak Anda mamanya Anda ikut perang. Ya. Dan ada di antara rampasan perang dibagi, dapat umpamanya yang kalah perang sekian orang, Anda dapat satu orang umpamanya laki-laki, Anda dan dia bisa bekerja umpamanya sebagai teknisi mobil, Anda suruh dia ke bengkel, kerja di bengkel mana, semua hasil gajinya itu buat Anda. Itu yang budak. Dan itu sudah dihapuskan kesepakatan hak asasi manusia tahun 1940-an sudah dibatalkan oleh seluruh dunia. Sudah tidak ada perbudakan lagi. Tetapi wallahu a'lam, ada informasi di beberapa negara Islam di daerah Afrika, di sana kata mereka masih ada budak. Ini berkaitan kalau Anda umpamanya dalam kafarat, kan ada kafarat memerdekakan budak. Kalau memang di sana ada budak, tentu dibeli budak dan dimerdekakan budak yang muslim tentunya. Pernah seperti orang yang berhubungan suami istri di saat siang Ramadan, maka selain dia mengqadha yang batal, dia setiap harinya memerdekakan budak. Kalau batal 5, ya 5 budak. Budak harga tentu tidak murah manusia. Kalau saja hewan entah umpamanya mahal, bisa 20 jutaan, 40 jutaan, apalagi budak yang bisa banyak hal. Ya. Bisa mungkin miliaran harganya, 1 atau 1,5 miliar. Ya, Anda beli, merdekakan yang muslim. Sehingga dia satu tidak budak lagi. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, kalau dipertanyakan kenapa Islam dan fikih para ulama ada membahas tentang perbudakan tadi. Islam datang, perbudakan sudah ada. Dan itu menjadi hak milik orang-orang. Ya, hak milik. Ya, tidak mungkin Rasulullah datang kemudian menghapuskan itu begitu saja. Kalau saja Nabi SAW ketika dalam perang Badar, kalau tidak salah, di mana Abi al-As, suami dari Zainab, anak Rasulullah SAW, tertangkap, Zainab memerdekakannya dengan membayarnya dengan kalung ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW melihat kalung itu, teringat oleh beliau istri beliau yang setia, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan begitu saja, ini sudah menjadi milik kaum muslimin karena penggantian tawanan perang. Maka beliau Rasulullah SAW minta izin. Kalau diizinkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, tentu Rasulullah SAW jiwanya menjadi berat. Kecuali kalau beliau punya harta untuk membelinya. Beliau tidak mempunyai harta untuk membelinya. Dan diizinkan oleh kaum muslimin. Itu satu perhiasan. Apalagi ini budak yang harganya mahal. Dan di tangan manusia banyak. Maka waktu itu Islam tidak menghilangkan perbudakan tersebut. Akan tetapi secara garis besar, ya, memang sunnah kauniyahnya ketika itu ada dalam syariat Islam dan tidak dihapuskan secara totalitas, dikurangi ia dengan banyak dimerdekakan orang yang beriman. Ya, karena budak itu didapatkan dari perang. Kan muslim sama muslim enggak boleh perang. Yang diperangi tentu orang yang menghalangi agama Allah non muslim. Budak non muslim ketika tinggal di rumah muslim, ya, tertinggal di daerah kaum muslimin, komunitas kaum muslimin, dia akan lihat bagaimana indahnya hidup seorang muslim yang setiap hari sujud kepada Rabbnya, yang setiap hari menyerahkan urusannya kepada Rabbnya. Ya, ini sangat memungkinkan dia untuk masuk Islam. Dan ketika dia Islam, dia berhak untuk dimerdekakan dengan aturan-aturan syariat yang banyak, seperti tadi kafarat, puasa batal karena berhubungan suami istri, kemudian membunuh juga kafarat yang merdekakan budak, banyak kafaratnya, berzihar juga merdekakan budak, banyak kafaratnya dengan merdekakan budak tadi, seperti itu akhir. Jelas, Pak. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik atas pertanyaannya dan demikian jawabannya. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Safira dari Karawang. Abu Safira di Karawang, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya mohon penjelasannya tentang hukum bekerja di PT Taspen. Kemudian bagaimana kita bertamu kepada saudara yang bekerja di PT tersebut yang 100% penghasilannya dari PT Taspen tersebut, Ustaz? Untuk menyebutkan nama sesuatu perusahaan tak bagus, kalau anda menyebutkan asuransi ketenagakerjaan tidak ada masalah. Baik, kita apa, cut aja, tutup aja, tidak bagus. Baik, silakan kita berikan kesempatan dan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya terkait dengan kelembagaan ataupun hal-hal yang terkait dengan bab muamalat, kami sarankan untuk tidak menyebutkan ya secara spesifik dari nama-nama perusahaan atau lembaga, dan kita akan bahas secara umum. Silakan kita berikan kesempatan kembali mungkin bagi yang ingin bertanya atau Bapak yang tadi bertanya, silakan secara umum ya Pak ya, di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Falah di Serang, Ustaz. Dengan Falah di Serang. Iya. Saya enggak dengar. Tapi sebentar akhi, Falah, baik, anda akan silakan pertanyaannya terkait dengan apa, warisan? Baik. Terkait dengan asuransi, Ustaz. Terkait dengan asuransi, terdengar, Ustaz? Iya. Taip, silakan. Anda enggak dengar. Asuransi. Ahadul Rahman. Silakan akhi pertanyaannya. Afan, Ustaz. Saya ingin bertanya terkait kebetulan saya pegawai negeri sipil. Baik. Dan sebagai mungkin sebagai pegawai negeri sipil, antum? Betul. Taip, lanjut. Kebetulan mungkin kita namanya pemerintah tuh ada kerjasama dengan salah satu asuransi dan kita diharuskan gitu. Bekerja, taip. Diharuskan. Jadi nanti digajinya sudah gaji kita sudah termasuk ada pemotongan dari untuk asuransi tersebut. Nah, ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Padahal dulu saya juga ada asuransi yang lain. Karena yang saya tahu kalau nggak salah itu tidak diperbolehkan. Saya sudah tutup semuanya. Tapi yang untuk yang sudah terkait dengan instansi apa, ya? Pemerintahan, nah, itu tersebut saya nggak bisa tutup, nggak boleh kan gitu. Baik. Nah, ini hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, mohon maaf, Ustaz. Terkait waris, kebetulan ibu mertua kami meninggal di Maret 2021. Terkait dengan waris, mau dihitungkan warisannya, akhi? Betul, Ustaz. Taip, waris dulu aja. Taip, silakan, Ustaz. Disebutkan satu persatu. Yang wafat namanya siapa? Ibu Cucu Maina. Ibu Jumina, Ustaz. Jumina. Cucu Maina. Baik. Maina, Maina aja ya. Iya, siap. Wafat kapan? Maret 2021. Terus? Lalu Ibu Cucu ini meninggalkan dua orang putri. Orang tua Ibu Maina masih hidup kah? Orang tuanya sudah meninggal semua. Yang hidup suaminya sudah meninggal, sudah wafat? Suaminya sudah wafat 2008. Ya. Hanya ada anak perempuan. Anak laki-lakinya sudah wafat di Februari 2021. Anak laki sudah wafat, tapi anak laki ini punya anak juga apa tidak? Kebetulan belum menikah, Ustaz. Belum menikah. Berarti hanya anak perempuan dua anaknya. Jadi ada anak perempuan dua dan Bu Cucu meninggalkan dua adik laki-laki. Kakek Bu Cucu sudah meninggal juga berarti? Sudah, Ustaz. Ayah dari bapaknya sudah meninggal. Sudah, Ustaz. Ya. Kemudian Bu Cucu Muenah ini punya saudara-saudari kah atau hanya saudara saja atau saudari saja? Saudara saja dua laki-laki. Dua saudara. Kandung atau sebapak atau seibu? Kandung. Ya udah. Ya udah, ini cukup. Nah. Dua anak perempuan dapat 2/3. Ini 4 sisa. Berarti dibagi 3, 2, 1. Karena dia 2 kali 1 dikali 2, 2 kali 2, 3, 6. 6, 2 kali 2, 4/6. Berarti masing-masing 2, 2, 2. Kemudian yang saudara kandungnya ada 2. 1/6, 1/6, 1, 1. Jelas? Ya, Ustaz. Dibagi 6 semua harta Bu Cucu. Dibagi 6, oh ya. Anak perempuannya dapat 2/6, 2/6. Saudara kandungnya dapat 1/6, 1/6. Iya, Ustaz. Cukup jelas yang kedua? Ya. Baik. Paham, Ustaz. Insyaallah. Ya. Jazakallah khairan. Nomor 1 nah sekarang sampaikan, Pak, ya, pertanyaannya. Ya, yang terkait yang BPJS. Nah, insyaallah. Baik. Pada kalafik. Pertanyaan yang pertama. Ya, yang pertama tadi saya terkait dengan beliau bekerja di sebuah instansi yang bekerja sama dengan asuransi dan tidak bisa di cut, tidak bisa di apa, dihapuskan dan setiap bulan dipotong untuk pembayaran asuransi tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Dia tidak berdosa karena kan yang membuat akad bukan dia. Baik. Ya. Kalau ditanyakan bagaimana akadnya, dia tidak berdosa. Tapi bagaimana uangnya? Di sini ada khilaf ulama kontemporer, ada yang mengatakan seluruh uangnya halal bagi dia, klaim asuransinya itu. Sebagian ada yang mengatakan halal sebanyak premi yang dia bayar. Bila yang dia terima premi lebih besar daripada premi, selisihnya itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau statusnya dia saat itu adalah memang tidak mampu, selisihnya tadi boleh untuk dia juga. Demikian akhi, cukup jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris di sesi yang terakhir di kesempatan pagi ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya via chat WhatsApp di 0819896543 dan kita berikan kesempatan masih di via telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Hafiz di Cibubur. Abu Hafiz di Cibubur, silakan akhi. Ini menanya tentang zakat emas, Ustaz. Iya. Yeah. Jadi saya punya emas, simpanan emas yang udah sampai haulnya dan nisabnya. Jadi waktu sampai haul yang pertama itu anggap apa 100 gram emas. Nah sampai di haul pertama saya keluarkan 2,5%, jadi sisanya 97,5. Namun saya tidak memotong dari simpanan itu, tapi saya mengkonversi dengan harga emas ketika itu, Ustaz. Nah, kemudian setelah saya keluarkan 2,5 itu, saya simpan lagi dengan tetap nominalnya sebesar 100 emas itu juga, karena tidak dipotong dari emasnya sendiri. Yeah. Nah, di tahun yang kedua itu apakah saya menghitungnya terhadap 100 gram juga atau terhadap 97,5, Ustaz? 100 gram. Ya Allah, 100 gram. Ya, dengan syarat itu yang 2,5 pertambahannya itu ditambahkan dari mana? Yang 2,5 itu sebenarnya gini, Ustaz. Kan Anda bayarkan zakat dengan rupiah. Iya, betul, Ustaz. Ya. Rupiah Anda ini yang dari mana dapatnya, dari gaji kah atau dari mana? Oh ya, dari gaji juga, Ustaz. Dari gaji. Berarti haul emas Anda kan enggak berubah kan ya? Tetap terus, dia tidak berkurang kan? Iya, betul, Ustaz. Iya, maka tidak ada perubahan. Kecuali Anda keluarkan umpamanya 2,5. Ya, emas yang Anda keluarkan ya, yang satu apa namanya? Yang 1 gram 2 biji, yang ya, 0,5 gram 1 biji. Berarti ya, ya, yang tinggal 97,5. Lalu Anda beli lagi. Kalau Anda beli lagi kemudian jaraknya ada 1 bulan, ini haulnya berarti 1 bulan lagi. Mundur dia 1 bulan yang untuk 2,5 tadi. Tapi daripada Anda pusing, 2,5 kali 2,5 gram kali 2,5%, ya, dan setiap dan bulannya berbeda, mungkin Anda pusing. Lebih baik genapkan aja, diikutkan aja ke haul yang pertama. Demikian akhi. Cukup jelas insyaallah ya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Abu Hafiz, taip. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Di belakang Abu Hafiz kita sapa kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Saya dengan Zulfikar di Tangerang. Taip, Zulfikar, silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau menanyakan kemarin itu ke mertua saya itu kan pas ke apa namanya Delta ya, itu dua-duanya meninggal. Jadi pertama suaminya dulu meninggal, bapak mertua, seminggu kemudian ibu mertua. Ya. Nah ini punya 3 anak, yaitu anaknya perempuan semua. Nah itu cara membagi hasil warisnya itu gimana ya Ustaz ya? Satu-satu dulu dibagi. Yang pertama meninggal siapa namanya, suami kan ya, namanya siapa? Suaminya Bapak Ahmad. Ahmad wafat tanggal tahun bulan? Meninggal ya Ustaz ya? Iya. Iya, wafatnya kapan dia? Wafatnya kapan? Bulan Juni, wafatnya bulan Juni 2021. Juni 2021? Saat dia wafat istrinya hidup. Sekitar bulan Juli ya, saya lupa ya. Juli ya? Kemarin Delta ya kalau nggak salah. Baik, Juli 2021 Pak. Anggaplah Delta, iya. Terus Juni, udah Juni. Iya. Pada saat Ahmad wafat, ayah ibunya masih hidup? Masih. Ayah ibu dari Ahmad? Ya, ayah ibu dari Ahmad sudah tidak ada. Dua-duanya sudah tidak ada. Masih siapa? Yaudah. Istri Ahmad masih hidup kan ya? Apanya Ustaz? Mas? Istri Ahmad, istri Pak Ahmad. Masih. Pada saat dia wafat ya. Masih, ya. Nah. Terus 2 anak perempuan. 3 anak perempuan. 3 anak perempuan, Ustaz. Ini harus ada ahli waris yang lain. Saudara. Ya, Ahmad tidak punya anak laki-laki atau punya sudah meninggal? Tidak ada anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Bapak Ahmad sudah wafat. Bapak dari Bapak Ahmad, kakeknya Ahmad masih hidup? Sudah meninggal juga. Sudah meninggal. Iya. Kalau tidak ada, kembali kepada saudara kandung Ahmad. Ada saudara saudari Ahmad yang masih hidup pada 2021? Masih ada adik-adiknya itu ada 5 orang. Berapa laki, berapa perempuan? Laki-laki 4, Laki-laki sebenarnya 5 Ustaz. Yang satu sudah meninggal. Yang hidup pada 2021 Juni. Oh, yang hidup aja. Berarti laki-lakinya 4, perempuannya 1. 4 laki-laki, saudara laki-laki ya. Riko. Asyiko. Adik kandung ya Ustaz ya? Iya. Yeah. Baik. Ya, ini ahli waris dari Ahmad. Nanti ya. Istrinya dan lagi. Harta Ahmad dibagikan kepada orang-orang ini. Nah. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat 2/3. Ini mereka mengambil sisa. Nah. Anak perempuan 2/3. Ya. Saudara berapa Ustaz? Sisa. Tenang, saya belum selesai. Antum enggak ada televisi? Oh iya iya, Pak. Di televisi enggak? Saya di radio, Ustaz. Oh. Ya udah, nanti lihatin aja rekaman ya. di ininya. Rekaman di YouTube-nya. Di YouTube ada ya, Ustaz, nanti ya. Iya, lanjut terus. Iya. Maka 8 dengan 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8 3. 24 bagi 3 8 kali 2 16. Sisanya 19, 24 kurang 19, sisanya 5. 5 dibagikan 4 saudara laki-laki kali 2, 8 tambah 2, 10. 5 bagi 10 ada pecahan, maka 10 dikali 2, 4 sama dengan 240. 30 160 dibagi 3 berapa? 160 kan? 160 dibagi 3. 53 Ustaz. 53. Berarti 5. 53 koma ya. Ada koma sana. Nah. Kemudian ini 5 saudara laki-lakinya dapat 10. 10. 10. 10, 40. Saudari perempuannya dapat 5. Ya. Cukup jelas. Bisa dibacakan mungkin, Ustaz? Ya. Iya, Pak, ya. Ustaz, ya. Nanti pembagiannya bisa dilihat dan istri mendapatkan 30/240 dibagi 240 semua harta Pak Ahmad. Nah. Kemudian 53/240. Saudaranya masing-masing dapat 10/240. Saudarinya masing-masing mendapatkan 5/240. Kemudian istrinya wafat. Ya, istrinya. Kemudian seminggu kemudian istrinya wafat. Wafat, ya, meninggal ya. Ketika dia wafat, istrinya wafat, maka anak-anaknya jumlahnya masih 3. Iya, masih 3 anak. Ini ahli waris. Ayah ibu dari istri masih hidup. Sudah dua-duanya sudah meninggal. Saudara juga sudah meninggal. Saudara-saudari dari istri ada masih hidup? Masih. Adiknya ada 2 laki-laki dua-duanya. 2 saudara perempuan tidak ada? Tidak ada. Kandung ini? Kandung, ya Ustaz. Nah, ini gampang. Lebih gampang. Anak perempuan dapat 2/3. 2/3 orang. Ini sisa 2 saudara kandung. Katanya dibagi 3, 2, kemudian sisa 1 dikali 2, berarti 2 ke 3, 6. 6, 2 ke 2, 4 dibagi 3, ya, kemudian dapat 2, masing-masing 1, 1. Ya. Ya, anak perempuannya dapat 4/6 dibagi rata. 4/6 bagi rata, oke. Ya. Saudara kandungnya masing-masing 1/6, 1/6. 1/6, 1/6 ya Ustaz. Dari harta istrinya tadi. baik hartanya tersendiri dan dari harta warisannya dari Pak Ahmad. Iya. Jadi dipisah dulu ya Ustaz ya? Boleh dipisah dulu, boleh. Iya, dipisah dulu. Iya. Sedikitnya saya paham Ustaz, nanti mungkin kalau tidak pahamnya saya tegak di YouTube. Kemudian satu lagi kita pertanyaan nih. Dari saudara, dari istri saudara, ibu mertua saya ini kan dua-duanya saya enggak paham ibu mertua saya enggak ngerti. Saya yang jelasnya di sini yang wafat. Iya, yang wafat ya, ini maksudnya. Maksudnya ini ya. Yang perempuan yang wafat atau Pak Ahmad yang wafat? Yang ini yang ibu. Istri Pak Ahmad. Iya, istri Pak Ahmad. Kenapa emang? Dan saudaranya kan dua laki nih. Betul. Iya. Misalkan kita beri kemudian mereka tidak mau gitu menerimanya warisan itu, apakah itu hak siapa itu Ustaz? Sampaikan ke mereka, ini hak Anda wahai paman-paman, ambil. Kalau mereka katakan tidak mau itu maksudnya apa? Paman mau hibah ke kami, ke keponakan-keponakan silahkan, atau paman hibahkan umpamanya untuk masjid terserah paman. Ya, sampaikan ke dia. Kalau dia ya udah untuk kalian aja dah. Hah? Berarti langsung aja dibagi tiga. Nah. Oh iya. Berarti kalau misalkan mereka tidak mau dihibahkan ke anaknya, itu tidak apa-apa Ustaz ya? Ke anak dari yang meninggal. Iya, dari anak yang meninggal. Ya boleh. Boleh saja ya Ustaz ya. Iya. Cukup akhi. Cukup. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan satu penanya via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Ya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Anto di Cengkareng, Ustaz. Pak Anto di Cengkareng, silakan. Iya. Ustaz, tentang tentang perhitungan zakat mal Ustaz. Iya. Yeah. Kalau ada tabungan yang sudah mencapai nisab dan haulnya, kemudian kita ada di pertengahan tahun perhitungan itu ada harta lagi yang nisabnya sudah mencapai gitu Ustaz. Nah, apakah ini akan dihitung lot sendiri atau digabungkan dengan yang lama ya Ustaz ya? Apakah dia harta terpisah atau satu Pak? Itu harta hasil dari apa yang tambahannya itu? Sama dari nafkah Ustaz. Dari gaji. Mencari kerja iya iya. Dari gaji terpisah ya. Itu. Kalau Anda misahkan enggak ada masalah. Cuman ingat ini masing-masing kewajibannya berbeda-beda. Kalau ya. Bikin Anda jadi rumit umpamanya satuin aja semuanya kepada haul yang tercepat sehingga yang lain itu maju oh, boleh ya. Terlambat tidak boleh. Nah. Jadi dibolehkan ya tadi ya, kalau saya misalnya tidak mampu untuk itu nanti dari lot pertama itu begitu nanti di ujung akhir tahun juga kita dapat yang secara nisab lebih juga kita gabungin juga nggak apa-apa ya tadi ya, kurang lebih digabungin nggak ada masalah. Oh ya udah. Ya. Ya, terima kasih Tat, karena kemampuan untuk menghitung per lot itu agak susah sih ya. Ya baik Tat, yang penting dipercepat gitu ya Tat ya. Baik. Iya, ya, berarti kan dipercepat. Ya. Harusnya kan ya. Bukan di tanggal itu, harusnya mundur, tapi Anda majukan. Ya. Karena ikut okay. Mengikuti gabungan harta yang pertama yang sampai nisab. Baik. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp dari Pak Didi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sebaiknya pembagian waris dilakukan ketika seorang ayah meninggal yang meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kuliah Ustaz? Pada saat meninggal langsung dibagikan hartanya karena itu menjadi hak mereka dengan wafat. Ada hak itu berpindah dengan kesepakatan, umpamanya ya bekerja sama saya ini uang untuk kamu sekian nantinya, itu kesepakatan manusia. Kalau ini Allah yang mengatakan bila seorang wafat hartanya milik si fulan yang dijelaskan dari Allah sifat-sifat mereka dalam Al-Quran, berarti menjadi hak ahli waris dengan wafatnya yang mewariskan tadi. Kalau menjadi hak dia saat itu, siapa yang menghalanginya berarti menghalangi seseorang dari haknya, berarti dia telah menzalimi mereka. kecuali sampai pun ahli waris tadi adalah anak-anak bayi, langsung dibagikan kepada, dipegang harta warisnya anak bayi tadi, setelah dibagi hak warisnya dipegang oleh walinya. Jangan dibiarkan. Nah, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya Pak Didi, barakallahu fik, semoga menjadi pencerahan. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustaz, dari hamba Allah di Malang. Ustaz, suami saya menjual beli tanah, dan objek tanah yang belum laku juga kan dihitung zakatnya. Pertanyaan kami, apakah dihitung dari harga jual aslinya atau dipotong dulu untuk biaya surat-surat, dana listing, dan sisanya baru dihitung zakat? Contohnya suami saya menawarkan tanah dengan harga tanah per kafling 100 juta, terus dipotong biaya listingnya per kafling 2 juta, biaya balik nama, sertifikat 3 juta, komisi makelar 20%, sehingga dari harga 100 juta jadi bersihnya 75 juta per kafling. Pertanyaannya, apakah zakat tanahnya dari 100 juta atau 75 juta Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau dia masih berbentuk tanah, belum terjual, berarti modal tanah itu berapa dia beli tahun yang lalu dengan gelondongan umpamanya 1,5 hektar, harganya seluruhnya per meternya jatuhnya 1 juta. Ya. Sekarang kalau sudah dia ke pengkapling, naik harga modalnya, HPP-nya, harga jualnya tentu lebih sangat naik lagi. Ya, sudah di kapling-kapling sudah berjalan juga waktu 2 tahun. Ya. Dan tempat itu menjadi tempat yang semakin strategis, semakin ramai. Itu otomatis harganya untuk mendapatkannya per hari itu, kalau hari itu dia beli 3 tahun yang lalu, 1 juta per meter. Kalau sekarang dia beli umpamanya dengan kondisi yang sudah tadi, umpamanya per meter 2 juta. Berarti zakatnya dari 2 juta. Kalau lakunya mungkin bisa 3, bisa 2,5 kalau terjualnya. Tapi dari modal untuk mendapatkan di hari itu. Ini dinamakan para ulama dengan qimah istibdaliyah, atau harga penggantiannya pada saat jatuh tempo zakat. Dan nanti belum laku juga, di tahun depan penghitungannya tergantung lagi. Bila semakin strategis, naik lagi harga untuk membelinya per saat itu. Jadi bukan 100, bukan 75 tadi. Jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris kembali Ustaz, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, suami saya sudah wafat, meninggal, dan meninggalkan saya selaku istri dan anak perempuan 2 orang Ustaz. Bagaimanakah pembagian warisannya ketika kami dahulu sama-sama bekerja, menabung, lalu kemudian bisa membeli kendaraan, tanah, dan mendirikan rumah Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Yang dibagi adalah harta suami. Anda perkirakan dari yang membeli aset bersama itu berapa hak saham suami, berapa saham Anda. Yang dikeluarkan kepada ahli waris suami adalah harta suami, yang harta Anda tidak. Umpamanya rumah, Anda hitung cicilan suami ada sekian, cicilan Anda ada sekian, DP suami yang bayar, berarti Anda umpamanya 25% umpamanya dari jumlah uang Anda dan juga uang suami yang ngumpul di rumah tadi. Suami 75, Anda 25. Harga rumah ini sekarang berapa? Umpamanya 1 miliar. Berarti yang akan diwariskan dengan nilai 750 juta. Itu 150 juta tidak. Dan itu pun dari 750 juta Anda dapat juga 1/8 hak istri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga banyak pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat antum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Pak Alfian di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah zakat yang dikeluarkan sebelum waktunya, misalnya seharusnya 1 Ramadan dikeluarkan, kemudian dipercepat menjadi 1 Syaban karena ada kerabat yang sangat memerlukan Ustaz, kemudian tanggal haul tahun depan tetap 1 Ramadan atau 1 Syaban Ustaz, sementara nisab masih sekitar 85 gram emas. Ya. Nah. Bila kerabat itu adalah mustahik zakat, fakir miskin, dan Anda niatkan mendahulukan zakat, kalau tidak ada niat zakat dalam hati Anda, ya, maka ini tidak terhitung zakat. Nah. Karena zakat wajib, tidak harus dengan niat. Sedekah yang sunnah tidak bisa menutupi yang wajib. Ya, yang wajib bisa jadi sunnah, tapi yang sunnah tidak bisa naik jadi wajib. Ya. Maka bila niat Anda adalah zakat di harusnya di Ramadan, berarti Anda sudah majukan. Ya, Anda perkirakan umpamanya zakat Anda tahun kemarin 10 juta, perkiraan 10 juta. Anda kasih ke dia 10 juta dan niatkan zakat. Pas di awal Ramadan ini umpamanya berapa hari lagi, umpamanya anggap 3 hari lagi, Anda hitung. Ternyata zakat Anda adalah yang harus dikeluarkan 11 juta, berarti kurang 1 juta. Ya. Anda keluarkan lagi di satu Ramadan cuma 1 juta. Dan seterusnya kalau kelebihannya. Dan bagaimana kalau kurang? Artinya ternyata kewajiban zakat Anda hanya 8 juta, sedangkan sudah dikeluarkan 10 juta. Boleh yang 2 jutanya Anda niatkan sedekah, boleh juga sebagai simpanan deposit Anda, tabungan zakat Anda untuk tahun 1444. Ramadan 1444. Di Ramadan saja itu. Ya, kewajibannya di Ramadan bukan di Syaban. Di Ramadan 44 tadi, ya, kewajiban zakat Anda lihat ternyata ada yang harus dikeluarkan zakatnya 20 juta. Anda sudah ada tabungan kemarin tahun 1443 2 juta, yang Anda keluarkan di 44 hanya 18 juta dari 20 tadi. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga jawabannya bermanfaat. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bila suami menghadiahkan atau menghibahkan rumah ke istrinya, apabila suatu hari suami wafat, apakah rumah hadiah tersebut masuk ke dalam bagian hitungan warisan, Ustaz? Kalau sudah balik nama, itu milik istri. Ya, maka hitungannya adalah tidak waris. Bila tidak balik nama, tentu akan ribut dengan ahli waris suami yang lain. Namanya ada saudara suami, ada orang tua suami, itu kan anak saya yang beli dulu, itu kan abang saya yang beli. Dan namanya masih nama abang saya, coba lihat. Ya, tapi pernah ngomong kok. Pernah ngomong kok, mereka tentu tidak susah untuk percaya. Maka dalam kondisi ini, ya, bila belum balik nama, Anda bersumpah, ya, 4 kali bahwa itu adalah sudah dihibahkan. Dampaknya bila sumpah Anda sumpah palsu, tentu dosanya besar sekali. Anda mengambil hak orang ahli waris yang lain dengan bersumpah. Tapi kalau memang benar, maka ahli waris yang lain tadi, Anda bersumpah 4 kali dengan sumpah Anda tadi, ahli waris tidak dapat apa-apa lagi. Nah, baik, jazakallah khairan. Demikian umum yang bertanya, barakallah fik. Masih kami angkat dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengan Dini dan beliau mengatakan punya emas, Ustaz, sampai nisab dan sudah haul. Saya juga memiliki uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan, mana yang harus saya keluarkan? Apakah emas saja atau emas ditambah dengan uang tunai tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Emas tambah uang tunai kali 2,5%. 2,5% dari emas, 2,5% dari uang tunai. Demikian Umu yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan tentang akad nikah, Ustaz. Apakah seorang yang wafat suaminya setelah masa iddah selesai dan dia ingin menikah, ada kelaziman atau kewajiban bagi wanita ini mendapatkan persetujuan dari wali atau dari keluarga yang lain, Ustaz? Jazakumullah khair. Tidak. Baik, cukup insyaallah, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan pembayaran atau menunaikan zakat amwal di bulan Ramadan, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan di akhir Ramadan, Ustaz, dengan mengambil keutamaan 10 hari yang terakhir, jazakallahu khair? Apa yang mengambil keutamaan? Anda jatuh tempo haulnya di awal 1 Ramadan, Anda bayar di 27 Ramadan, berarti 27 hari Anda tidak berzakat, dan itu sebuah dosa besar melambatkan hak orang fakir miskin. Kalau saja gaji Anda dilambatkan, bagaimana? Kontrak Anda dilambatkan, kontrak tanggal 1 Ramadan bayar 1 miliar, ya, hak Anda. Lalu kata dia, om, saya bayar aja nanti tanggal 27 pas malam Idul Qadar ya. Kata dia, maukah anda? Tentu tidak. Ya, ini bukan sedekah sunnah yang melihat hari dan hari baik, waktu yang baik, tempat yang baik, tidak. Ini adalah sedekah wajib. Zakat adalah harta yang dikeluarkan wajib, ya. Tidak ada hubungannya dengan orang yang mengeluarkan waktu dan tanggal dan tempatnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan pembahasan yang tadi disampaikan Ustaz, bagaimanakah untuk menjelaskan kepada keluarga terkait dengan waris yang tertunda Ustaz di dalam pelaksanaannya, dan ada beberapa ahli waris yang memang membutuhkan harta. Penundaan ini terjadi karena adanya ibu atau keinginan ibu untuk tetap mempertahankan dengan alasan anak-anak masih kecil, dan sebagian walaupun sudah dewasa atau sudah berumah tangga masih bisa ditunda. Mohon nasihat dan arahannya, jazakallahu khair. Kan alasan ibu bisa ditunda. Ternyata anda mengatakan anda yang butuh tidak bisa ditunda. Tinggal sampaikan ke ibu dengan cara yang baik. Allah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari WhatsApp dari hamba Allah di Jakarta. Ayah saya wafat Desember 2021 dan meninggalkan istri, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mohon perhitungan warisannya Ustaz. Anak perempuan berapa? Anak perempuan 3 dan 1 anak laki-laki. Istri 48. Nah. Anak sisa. Oke, pembaginya 8, 1, 7 dibagi 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 kemudian anak perempuan 7 anak laki-laki 14 per 40. Istri 5 per 40, anak perempuan masing-masing 7 per 40, anak laki-laki 14 per 40. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, dan kita berikan kesempatan via telepon di line telepon 0218236543 bagi anda yang ingin bertanya, silahkan dalam bab waris secara khusus. Ya, halo, silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dari Hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, silahkan pertanyaannya Umu. Pak Ustaz mau tanya, kalau sudah sampai nisab itu berapa gram emas ya Pak Ustaz? Terus apa kalau ada simpanan rupiah atau kita bagi ke harga emas yang sekarang berapa gram gitu ya Pak Ustaz? Nisab itu 85 gram. Oh, 85 gram ya Pak Ustaz. Iya. Oh, kalau seandainya kita ada simpanan rupiah, kita bagi berapa harga 1 gram emas sekarang gitu ya Pak Ustaz? Betul. Oh ya, makasih Pak Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan bagi para pendengar di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Tanya masuk dari Sulawesi. Baik, Bapak dari Sulawesi, silakan pertanyaan, dikeraskan suaranya Pak. Apa Ustaz, anak kan bekerja di salah satu perusahaan, kemudian anak itu ada usaha juga Ustaz. Nah, usaha tersebut kita belikan rumah, tanah dan sebagian atas nama istri Ustaz. Nah, itu untuk menghindari pajak yang terjadi di tempat dia bekerja. Pertanyaannya apakah itu benar Ustaz? Kemudian untuk jabatan, Anda pinjam nama saja atau memang dihadiahkan ke istri? Dihadiahkan ke istri, Pak. Iya, udah punya istri berarti. Oh, baik, Pak. Kalau pinjam nama berarti masih punya Anda. Baik, Pak. Ya. Kemudian, Pak, kita zakat nih Ustaz, ada keluarga yang tidak mampu lah Ustaz. Karena dari mereka kecil orang tuanya itu sudah tidak ada Ustaz. Apakah boleh Ustaz di zakat tersebut dialokasikan ke mereka sampai mereka besar saat ini gitu Ustaz? Dia harta zakat boleh untuk fakir miskin. Bagaimana menghitung orang fakir miskin? Yaitu pendapatannya atau hartanya yang ada tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya dia selama sehari-hari atau sampai satu tahunnya dia. Umpamanya dia ada dapat santunan umpamanya 1 juta per bulan. Uang sekolahnya saja udah 700. Uang makannya anak-anak ini mungkin sebulan 1 juta. Berarti kekurangannya adalah 700 ribu. Anda boleh memberikan zakat kemudian 700 ribu kali 12. Nah, berarti berapa itu? 48 juta 400 boleh Anda kasihkan dari zakat Anda kepada dia. Hitung lagi yang lain seperti itu. Cukup jelas insyaAllah Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah. Wa iyyaka jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pertanyaan yang terakhir disampaikan pendengar kita di Sulawesi menutup kajian di pagi ini dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Akhwani wa akhwati fillah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita masuki hari-hari mulia, hari-hari di mana Allah menginginkan kita memaksimalkan amal ibadah, amal soleh yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Dan ada hal-hal yang wajib dan ada hal yang sunnah. Yang wajib sudah dijelaskan ketentuan, waktu, cara dan seterusnya. Yang sunnah pun sudah dijelaskan, tetapi bisa dimaksimalkan melebihi dari apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita. Semoga dengan itu, dengan hari-hari yang mulia dan amal-amal soleh yang mulia pada hari tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jal. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.